pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudalun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 8 April 2017 dibacakan Ardiansyah. KIP tetapkan Irwandi Nova sebagai pemenang pilkada Aceh. Pesawat pendeteksi nuklir milik Amerika tinggalkan Aceh. Guru di Singkil lanjutkan mogok karena merasa tidak dipeduli. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lux Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Darlun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh menetapkan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah sebagai pemenang Pilkada 2017. Keduanya ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dalam rapat pleno KIP Aceh yang berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh Jumat kemarin. Surat keputusan penetapan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih dibacakan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Usai Ridwan Hadi membacakan putusan, semua komisioner KIP Aceh diminta menandatangani putusan tersebut sebelum diserahkan ke pasangan calon terpilih, partai pengusung, dan pihak Panwasli Aceh. Sementara Irwandi Yusuf yang ditetapkan sebagai gubernur terpilih tidak hadir dalam rapat pleno kemarin. Ia dikabarkan sedang berada di Jerman. Alhasil SK yang seyogianya diterima oleh Irwandi Yusuf terpaksa diterima oleh Nova Iriansyah selaku wakil terpilih. Rapat pleno KIP Aceh kemarin berlangsung dengan aman dan lancar, dan pihak kepolisian juga mengawal ketat jalannya rapat. Dalam kesempatan itu, Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak seperti pemerintah Aceh, pihak keamanan TNI Polri, dan seluruh stakeholder yang telah bersama mewujudkan pilkada yang aman dan damai di Aceh. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah berpartisipasi pada Pilkada Aceh 2017. Darlun, pesawat militer pendeteksi nuklir milik Amerika Serikat meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Jumat kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu akan menuju Bandara Kadena Okinawa Jepang yang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Sejak pertama mendarat darurat, pesawat itu telah berada di Aceh 15 hari. Jadwal penerbangan pesawat militer milik Angkatan Udara Amerika Serikat itu kemarin sempat tertunda 2 jam dari jadwal semula. Awalnya pesawat dijadwalkan lepas landas pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, namun karena awak pesawat masih harus menyelesaikan sejumlah perizinan dan dokumen dengan pihak Airnav, sehingga mereka baru menuju runway pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam penerbangan kemarin, pesawat Boeing 707 itu memang tidak mengangkut semua awak dan barang menuju Jepang. Sejumlah barang milik militer Amerika Serikat seperti kontainer, mesin yang rusak, dan beberapa alat pendukung recovery tampak tidak dinaikkan ke pesawat dan masih menumpuk di apron. Sekitar 11 awak pesawat juga masih tinggal di bandara. Informasinya mereka merupakan mekanik dan tim pengamanan. General Manager PT Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda, Surahmat, kemarin mengatakan pesawat itu telah selesai tahap perbaikan dan siap melanjutkan perjalanan. Sedangkan sejumlah barang milik mereka yang saat ini tertinggal di bandara akan dijemput oleh pesawat pengangkut. Namun Surahmat belum menginformasikan jadwal penjemputan kargo tersebut. Darlun, sudah 3 hari guru di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil mogok mengajar. Hanya Dewan Guru di Kecamatan Kuala Baru yang mengakhiri mogok lalu kembali mengajar setelah sehari sebelumnya ditemui Wakil Bupati Aceh Singkil Dul Musrid dan diminta untuk kembali mengajar. Guru di Kepulauan Banyak sejak Rabu lalu masih terus meninggalkan kewajiban mengajar dikarenakan merasa tidak dipedulikan. Akibatnya sekolah di sana tetap tutup dan tidak ada aktivitas belajar mengajar. Sejauh ini belum ada pejabat dari kabupaten yang datang untuk menemui dan mendengarkan aspirasi mereka. Kekecewaan pahlawan tanpa tanda jasa itu makin kian membuncah saat mendengar pejabat tertinggi di Dinas Pendidikan Aceh datang ke Aceh Singkil, tapi tidak menemui guru yang sedang mogok mengajar sehingga mereka tidak bisa langsung menyuarakan keluh kesahnya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Aceh Singkil M. Najur mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera merespon tuntutan para guru di Aceh Singkil yang mengabdi di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Bila dibiarkan berlarut-larut, maka akan merugikan para siswa, apalagi pekan depan sebagian siswa harus ikut ujian nasional. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dr. Andes Laisani mengatakan ratusan guru yang mogok mengajar di Aceh Singkil itu adalah guru SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab Pemkab Aceh Singkil. Bupati harus peduli pada guru terpencil karena pengorbanan guru daerah terpencil sangat besar. Zatlun aparat Polres Biren menyelidiki sumber uang 11 juta rupiah milik satu keluarga asal Aceh Tengah yang diamuk massa di Jalan Adam Batri, Kota Juang Biren dua hari lalu. Uang, kalung, dan dua gelang emas yang ditemukan dari satu keluarga sindikat pencuri itu kini diamankan di Mapolres setempat. Kapolres Biren AKBP Heru Novianto mengatakan hasil penyelidikan, uang tersebut merupakan hasil curian di tiga lokasi di wilayah Biren. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah seluruh uang, kalung, dan gelang emas merupakan hasil curian atau bukan, sebab tiga tersangka berbelit-belit saat dimintai keterangan. Menurut Heru, setelah tersebar berita tentang sindikat pencuri itu, kemarin ada warga Pesangan yang melaporkan ke Polres mengaku kehilangan uang 2 juta rupiah di tokonya sebulan lalu. Tapi pihaknya belum juga bisa memastikan apakah pelakunya orang yang sama atau bukan. Kapolres menambahkan pihaknya akan terus melakukan pengembangan karena informasi yang diperoleh ada satu keluarga lain yang juga terlibat sindikat pencurian tersebut yang juga ada hubungannya dengan keluarga yang telah ditangkap. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, sejumlah mahasiswa Aceh yang tergabung dari beberapa ormas dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi solidaritas peduli Islam untuk Suriah di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Jumat kemarin. Mereka mengutuk serangan bom beracun yang dilancarkan pemerintah Suriah terhadap warganya di kawasan Khan Seikhon, Provinsi Idlib, sehingga menewaskan 20 anak-anak dan 52 orang dewasa. Aksi yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat itu turut dikawal pihak kepolisian dan menarik perhatian pengguna jalan. Massa yang berasal dari Kami Aceh, Fosma Unsiah, LDK Ar-Risalah, dan ormas lainnya turut membawa selembar spanduk bertuliskan Suriah Mencekam, Dunia Masih Bungkam, dan beberapa karton yang bertuliskan kecaman terhadap Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Koordinator lapangan Ridho Rinaldi dalam orasinya mengatakan bahwa serangan yang dilancarkan tersebut merupakan sebuah kezaliman yang luar biasa, sebab banyak anak-anak yang menjadi korban hingga merenggut nyawa. Akibat dari serangan bom beracun ini, banyak warga sipil, terutama anak-anak, mengalami sesak napas, asma, muntah-muntah, pusing, terbakar, mata, dan kulit. Serangan yang dilancarkan kali ini diduga menggunakan bom kimia berisi gas klorin. Serangan ini menyebabkan kematian yang menyakitkan karena harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah berorasi hampir setengah jam, massa melakukan teatrikal yang menceritakan tentang aksi pengeboman gas beracun yang menyebabkan tewasnya warga sipil. Darlun, bayi laki-laki diperkirakan berumur 5 hari, ditemukan di dalam kardus yang diletakkan di atas meja sebuah warung di pinggir jalan Banda Aceh Medan, Dusun Aluglung, Kampung Alurindang, Kecamatan Selimum, Aceh Besar, Jumat pagi, pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfud mengatakan, bayi laki-laki itu diletakkan di atas meja warung milik Jamilah di Kampung Alurindang, Kecamatan Selimum. Bersama bayi malang tersebut, petugas menemukan perlengkapan bayi. Jamilah, saksi yang pertama kali menemukan bayi itu, sempat mendengar suara tangisan bayi yang diletakkan di atas meja warungnya pada pukul 04.00. Tapi Jamilah mengira suara tangisan tersebut dari suara kucing sehingga Jamilah tidur kembali. Tetapi pukul 06.20 Jamilah kembali mendengar suara tangisan bayi. Jamilah pun memutuskan mencari sumber suara tersebut. Jamilah mengaku kaget saat mengetahui di atas meja warung miliknya ada kardus berisikan bayi. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Puskesmas Selimum untuk memastikan kondisi serta kesehatannya. Polisi masih menyelidiki kasus pembuangan bayi dengan melakukan pengumpulan data-data dan keterangan saksi. Sudarlun, perilaku Indra 24 tahun asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tidak mencerminkan seorang kepala rumah tangga. Hanya karena tidak tahan lapar, ia mengamuk dan menendang putranya yang masih berusia 2 tahun hingga meninggal dunia. Aksi brutal ini terjadi di dalam rumah mereka di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Kamis malam kemarin. Indra awalnya terlibat cekcok dengan istrinya Maryam sebelum akhirnya menghajar kedua putranya yang masih balita, M. Zairi 3,5 tahun dan M. Ramadan 2 tahun. Kapolsek Labuhan Ruku AKP Irsol mengatakan awalnya Indra menendang Zairi. Melihat abangnya dianiaya, Ramadan ketakutan hingga menangis. Indra semakin kesal ketika Ramadan menangis. Ia pun mengalihkan emosinya kepada Ramadan. Pria yang tidak memiliki pekerjaan jelas ini melepaskan tendangan yang mengenai tulang rusuk Ramadan. Hantaman ini menyebabkan bocah 2 tahun itu tercampak dan langsung kejang-kejang. Akhirnya bocah tersebut meninggal dunia. Mirisnya perbuatan keji ini hanya disebabkan persoalan sepele. Dari pemeriksaan diketahui malam itu Indra memarahi istrinya Maryam karena tidak memasak nasi. Pertengkaran antara keduanya pun terjadi. Kini Indra telah dijebloskan ke dalam sel Mapolsek Labuhan Ruku. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 8 April 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalun, wassalam. We'll be right back.